Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik, barokah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari ini kita bisa menunaikan satu kegiatan yang mulia, kegiatan mempelajari, mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya, dan tentunya menjadi bekal bagi kita di dalam melaksanakan, mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita kembali melanjutkan Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari Kitab Bulughul Maram. Kita langsung masuk kepada kajian kita. Qala al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairat al-qubur, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Beliau sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang melakukan ziarah kubur, melakukan ziarah kubur. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, telah kita lewati sebelumnya bahwa beliau mengatakan atau beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian ziarah kubur, karena hal tersebut mengingatkan negeri akhirat. Tentunya dua hadis ini kalau kita lihat secara sekilas berhadapan, di satu sisi beliau tadinya melarang secara umum, kemudian beliau membolehkan secara umum. Di riwayat kedua, beliau mengatakan atau diriwayatkan dari beliau melaknat para wanita-wanita yang berziarah kubur. Tentunya dari pembolehan kemudian pelarangan, secara sekilas kita bisa melihat adanya sisi yang berhadapan antara boleh dan kemudian adanya laknat bagi para wanita yang berziarah kubur. Namun tentunya tidaklah datang nas itu saling berhadapan, karena nas itu yang mendatangkannya, yang mewahyukannya adalah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, yang maha mengetahui segala apa yang Dia tetapkan, apa yang Dia atur. Tidak mungkin apa yang Dia tetapkan, apa yang Dia atur bertabrakan, semerawut, dan tidak tersusun, tidak tertata dengan tatanan yang indah, rapi, bahkan tertata dengan hikmah. Namun apa yang Allah turunkan semuanya sempurna, semuanya indah, semuanya tertata dengan rapi. Tidak ada yang saling bertabrakan, saling bertentangan, tidak ada yang saling menolak satu dengan yang lain di antara nasnya. Demikianlah di antara sikap yang seharusnya kita seorang mukmin yang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu atau nabi-nabinya, secara khusus kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keimanan, di antara keimanan kita. Di sini tentunya secara zahir nampak sebelumnya pelarangan secara umum dan kemudian dibolehkannya secara khusus, ini tidak berhadapan dengan hadis yang datang berikutnya atau hadis yang baru saja kita baca, karena kaitannya dengan laknat itu bagi para wanita. Bagi para wanita, sehingga laki-laki umat ini di luar pembahasan wanita, di luar pembahasan perempuan dalam masalah ini atau wanita dalam masalah ini, laki-laki dalam masalah ini adalah perkara yang disepakati. Mereka berziarah, apa disyariatkannya, berziarah kuburan, atau disunnahkannya berziarah kuburan, yang tujuannya dalam rangka mengingat kematian. Jadi tujuannya dalam rangka mengingat kematian, mengingat negeri akhirat, adalah perkara yang disepakati pembolehannya. Demikian kita dapatkan dari riwayat ini. Kemudian tadi disebutkan dalam rangka mengingat kematian, karena itu berziarah kuburan tujuan utama adalah mengingat al-akhirah dan memadamkan ataupun meredupkan keinginan tamak kita terhadap dunia. keinginan tamak kita terhadap dunia. Karena apa yang kita raih dari dunia ini dengan perhiasannya, dengan kenikmatan dunia ini, itu akan ditinggal dan akan lenyap ketika seorang telah menjadi mayit, telah wafat. Urusannya hanyalah amalnya, ibadahnya yang dia bawa, dia perhadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga dengan keterangan ini juga, dia ke kuburan bukan, bahkan mencari harta. Sementara dia diingatkan tujuannya untuk berziarah kuburan untuk membuat dia zuhud dengan dunia, meredupkan dan menyurutkan keinginannya terhadap dunia. Jangan dia cari harta di kuburan. Tentunya juga dia ke kuburan karena mengingat kematian, yang itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjalani apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan datang keterangan riwayatnya, yaitu berdoa ketika masuk ke dalam kuburan atau masuk ke dalam pekuburan, masuk dalam lokasi atau tempat pekuburan. Demikian kalaupun hanya sekedar lewat, demikian kalau hanya sekedar lewat, maksud sekedar lewat di sini mungkin dia berjalan di sisi kuburan atau di antara sisi kuburan yang nampak di sebagian daerah wilayah kaum muslimin, kuburan itu terpisahkan dengan jalan. Terpisahkan dengan jalan. Artinya, jalan itu, yaitu jalan umum, jalan yang dijalani oleh manusia secara umum, di antara dua sisinya ada kuburan. Ada kuburan. Sehingga seakan-akan jalan ini berada di tengah-tengah kuburan. Berada di tengah-tengah kuburan. Sehingga yang seperti ini dibimbing seorang boleh mengucapkan dalam satu pendapat, salam dan doa kepada penghuni kubur yang berada di sisi-sisi jalan tersebut. Dan pendapat yang lain, dia sekedar jalan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia mendoakan. Kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Semisal dia berdoa, meminta kepada penghuni kubur, menggantungkan hajatnya, menggantungkan masalahnya di sisi penghuni kubur. Ini adalah kesyirikan, karena doa bukan kepada penghuni kubur, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan penghuni kubur itu adalah manusia biasa, nabi sekalipun, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita berdoa menggantungkan doa kita kepada beliau. Dalam keadaan status beliau adalah manusia yang paling luar biasa. Karena doa itu ditujukan kepada Allah. Ataupun yang mengantarkan kepada kesyirikan, yaitu dia berwasilah menjadikan penghuni kubur ini perantara antara dia dengan Allah dalam mendengarkan doanya, permintaannya, yang nantinya dia berkeyakinan penghuni kubur ini orang yang memiliki keistimewaan, bisa bertindak tanduk, bisa menyelesaikan urusannya di hadapan, urusan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya adalah keyakinan yang membawa kepada kesyirikan. Sekaligus ini adalah kebid'ahan, karena tentunya suatu yang mengada-ngada. Ataupun dia tentunya menganggap, ataupun dia menganggap berdoa di kuburan adalah suatu yang akan menyebabkan terkabulnya doanya, sehingga dia mesti berdoa di kuburan. Kuburan sebagai tempat yang menyebabkan doanya terkabulkan. Ini juga tentunya wasilah kepada kesyirikan dan juga sekaligus kebid'ahan. Ini tidak boleh, karena ini berhadapan dengan pengingatan kepada kematian. Orang bahkan dilalaikan mengingat kematian dengan amalan-amalan tersebut. Juga dilalaikan dari pengukuhan Allah sebenar-benarnya yang berhak untuk disembah. Demikian perbuatan maksiat yang lain yang sudah kita sebutkan dalam majelis yang lalu, yaitu berpesta di kuburan, mengadakan hajat di kuburan, mengadakan makan-makan di kuburan, duduk-duduk, berbuat maksiat yang lain dari apa yang diharamkan oleh Allah. Wallahul musta'an. Ini bukan untuk mengingat kematian. Yang ini terlarang. Jadi kalau yang ini terlarang, tentunya karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, dan tentunya melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tentunya dalam hadis, sebagaimana tadi sudah disebutkan, mereka yang berziarah adalah laki-laki. Kenapa disepakati laki-laki? Sebelum kita membicarakan tentang keadaan perempuan atau wanita, karena laki-laki orang yang memiliki kekuatan daripada kalbunya, jiwanya, keteguhannya, kesabarannya, Berbeda halnya dengan wanita. Dia adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Kadar kemampuannya di bawah laki-laki dan lemah. Karena itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, Nakisuddin wal-aql. Di wanita itu adalah nakisuddin. Wanita itu adalah orang yang kurang agamanya. Kurang agamanya karena seutuhnya dia tidak sempurna. Ketika datang bulan, dia tidak menunaikan sholat, dia tidak menunaikan puasa. Dan ini mengurangi tentunya amaliyahnya. Kurang akalnya. Karena itulah, mereka tidak mendapatkan syariat sebagaimana apa yang disyariatkan kepada laki-laki. Apa yang disyariatkan kepada laki-laki. Tetapi tentunya Allah tidak zalim. Allah Maha Adil. Dia menciptakan sesuatu sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keadaannya. Allah tidak menetapkan sesuatu lantas memikulkan beban, memikulkan tanggung jawab dengan apa yang tidak mampu untuk dipikul. Demikian kepada wanita. Adapun laki-laki, mereka orang yang kuat. Naam, kalbunya, juga perasaannya, sehingga ketika mereka datang berziarah ke kuburan, tidak membuat mereka mudah untuk melakukan apa yang dilarang. Sebagaimana Rasulullah, beliau datang ke kuburan, berdoa, mengucapkan salam, kemudian beliau keluar dari kuburan atau dari pekuburan, dan tidak ada nampak kepada beliau sebagaimana apa yang didapati pada wanita. Ada wanita masuk ke pekuburan, dia menangis, dia bahkan menjerit, dia bahkan mencoba untuk menyalahkan apa yang telah ditetapkan dari takdirnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya bahwa tidak seharusnya demikian. Wanita itu pun karena galau, dia tidak mencermati yang menegurnya itu adalah Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ini kan musibah yang saya alami. Adapun ini bukan musibah Anda, sehingga Anda tidak merasakannya. Tetapi ketika wanita itu kembali mencermati, siapa yang tadi berbicara ya? Ketika dia melihat, oh ternyata itu adalah Rasulullah, baru kemudian dia meminta maaf. Ini menunjukkan keadaan wanita ketika berada di pekuburan. Lemahnya jiwa, kalbunya, perasaannya akan terbawa. Berbeda dengan laki-laki yang sudah kita tadi sebutkan, kuatnya jiwa mereka, kalbunya, perasaannya. Wallahu a'lam bissawab. Karena itu hadis yang datang berikutnya, la'ana zairatil kubur, tentunya bagi wanita umat ini. Bagi wanita umat ini. Hanya saja masalah ziarah wanita ke kuburan, Karena ada riwayat yang lain secara umum para wanita sahabiat didapati kekuburan seperti yang tadi. Aisyah bahkan dinukilkan darinya. Dan hadis yang datang penyebutan dalam riwayat yang lain, kalimat zawarat. Kalimatnya zawarat. Bukan zairat, tapi zawarat. Zawarat itu maknanya orang yang sering ke kuburan atau sering ke pekuburan. Wanita-wanita yang sering berziarah ke pekuburan. Sehingga para ulama, dalam hal wanita berziarah kuburan, mereka didapati berbeda pendapat. Secara umum mereka melarang. Secara umum mereka melarang. Yaitu wanita tidak diperkenankan untuk berziarah ke kuburan. Secara umum mereka melarang. Bahkan mereka menganggap ini dari dosa-dosa besar. Ini dari dosa-dosa besar. Karena ada kalimat laknat. Kalau ada kalimat laknat dalam riwayat dengan ancaman, itu dari al-kabair. Itu dari apa? Dosa besar. Sementara di sini katakan la'ana az-zairat. La'ana az-zairat. La'ana Rasulullah. Naam atau la'ana zairatil kubur. Ini dari dosa besar. Tetapi sebagian yang lain membolehkan dengan keumuman riwayat. Dengan keumuman riwayat. Yaitu bahwa telah didapati wanita yang berziarah kuburan di zaman Rasulullah. Karena itu, mereka membolehkan. Hanya saja yang membolehkan ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang membolehkan secara umum, boleh. Ada yang membolehkan dengan tidak melakukan ziarah kuburan dengan sesering mungkin. Jadi tidak sesering mungkin dari kalangan wanita. Karena kalimat zawarat itu sering berziarah. Kalimat zawarat sering berziarah. Jadi kalau tidak sesering mungkin, boleh. Sebagaimana nas yang umum. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya dari silang pendapat tersebut, perkara yang cukup kita berhati-hati dengannya, yaitu berziarah dengan sengaja, karena hal tersebut menyelisihi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanpa sengaja, maka tentunya tidak menyelisihi. Tentunya tidak menyelisihi. Namun sengaja mendatangi bagi wanita itu menyelisihi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembolehan dahulu itu sebelum ada pelaknatan dari nas Rasulullah. Dulu mungkin mereka dibiarkan, tetapi kemudian Rasulullah mengatakan atau diriwayatkan dari beliau melaknat wanita-wanita yang berziarah kuburan. Wallahu a'lam bisawab. Sementara riwayat Zawarat adalah riwayat yang para ulama berselisih pandang tentang kekuatan hadisnya, riwayatnya. Karena itu dari sikap kehati-hatian, tentunya wanita tidak berziarah ke kuburan, apalagi dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tentunya ketika mereka dengan tujuan berziarah kuburan untuk meminta-minta, melakukan suatu hal yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Jangankan perempuan, laki-laki aja dilarang, apalagi perempuannya. Namun Allahul Musta'an, banyak yang melakukan dari manusia, datang ke kuburan meminta-minta, datang ke kuburan berharap syafaat, banyak yang ke kuburan dia memandang penghuni kubur ini adalah dari orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan, yang akan nantinya berbicara di hadapan Allah, membawa hajat mereka di hadapan Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ini adalah kenyataan yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia, secara khusus wanita. Tentunya ini amat terlarang. Kemudian, kalau tanpa sengaja itu, wanita seperti tadi kita katakan, dia sekedar melewati kuburan. Karena bisa saja dia melewati jalanan umum yang di sisinya adalah di sisi jalan kiri kanan, atau di sisi jalan kiri, atau di sisi jalan kanan ada kuburan. Maka ini tanpa kesengajaan tentunya dia untuk melewati dan berjalan di situ. Karena itu adalah jalan umum, tentunya suatu yang memang dibutuhkan untuk berjalan di situ. Maka disenangi kalau dia mengucapkan doa, akan kita lewati nantinya insyaallah ta'ala, apa yang disebutkan dalam kitab ini. Dalam kitab ini, sehingga hal ini tidak menyelisihi larangan tadi. Dalam riwayat yang terakhir nantinya disebutkan oleh para ulama, Rasulullah berjalan di satu kuburan Madinah. Jadi beliau marrah, berjalan lewat di satu kuburan Madinah, atau di kuburan-kuburan pekuburan Madinah. Kemudian beliau mengarahkan wajahnya ke kuburan tersebut. Fa'akbala alaihim biwajhi. Beliau menghadapkan wajahnya ke kuburan tersebut. Kemudian beliau mengucapkan, assalamu alaikum ya ahlal kubur, ya ghafirullah lana walakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Wa nahnu bil athar. Jadi beliau lewat, lantas menghadapkan wajahnya ke arah kuburan yang beliau lewat di sisi kuburan tersebut. Beliau mengatakan, assalamu alaikum ya ahlal kubur, ya ghafirullah lana walakum, wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Ini yang diucapkan oleh beliau. Jadi kalau melewati seperti itu. Hadis ini disebutkan di sini adalah hadis yang hasan, bisa dijadikan hujjah. Namun tentunya kembali ke dalam keterangan bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Tidak wajib. Tidak wajib. Kita kembali kepada keterangan tadi. Karena itu, hadis tidak bertentangan. Kemudian, larangan kepada wanita, hal yang tepat, karena keadaan wanita itu sendiri lemah. Kemudian juga larangan kepada wanita, kepada mereka yang menyeringkan untuk apa? Untuk ziarah ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Para wanita di zaman sahabiat, kalaupun didapati riwayatnya, ada yang tadi sudah kita katakan, itu ditempatkan oleh para ulama, bisa jadi itu sebelum datangnya larangan. Itu tidak sesering berziarah. Tidak sering melakukan ziarah, tetapi didapati satu, dua. Sehingga dengan apa yang diamalkan orang sekarang dengan sering, bahkan ada yang setiap Jumat, baik itu Jumat ba'da apa, ada yang mengkhususkan ba'da sholatil Jum'ah, ada yang mengkhususkan sore hari pada Jumat sore. Ini tentunya tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Sering, karena setiap pekan. Bahkan, dengan adanya keyakinan, bahwa, kalau tidak diziarahi, nanti dia akan merasa sedih, dia akan marah, tersinggung, karena tidak kita ziarahi orang yang ada di dalam kuburan ini. Kemudian dengan membawa-bawa jajanan, karena katanya belum makan, diberikan jajan. Ada keyakinan demikian. Membawakan taburan bunga, menyiramkan air. Kalau menyiramkan air di saat menguruk kuburan, kuburan ketika diuruk, dipadatkan itu, setelah masuk mayit ke dalam liang lahat, dipadatkan. Di sana ada pembolehan tanah itu disiram. Tujuannya untuk memadatkan. Bukan tujuannya menyiram kuburan. Tapi tujuannya untuk memadatkan agar padat. Supaya tidak mudah digali oleh hewan. Padat. Demikian. Adapun menyiraminya dengan maksud bahwa biar dia kedinginan, biar adem-ademan. Menyiraminya dengan keyakinan yang lain, yang tidak ada keterangannya dari syariat, memberikan bunga dengan keyakinan agar dia mendapatkan kenyamanan. Ada juga yang mengatakan ditaburkan bunga ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kuburan, di dalam kuburan itu lagi diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat hadis beliau lewat, kemudian beliau mematahkan ataupun membelah pelepah kurma, kemudian menancapkan ke kuburan yang satu dengan kuburan yang lain pelepah kurma yang masih basah. Rasulullah lantas mengatakan selama pelepah kurma itu masih basah, maka akan diringankan adabnya. Dengan berdalil hadis ini, dibawakan bunga-bungaan dengan maksud seperti itu. Otomatis secara perbuatan ini, ingin menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun, hal ini tentunya menyelisihi. Karena para sahabat, ketika mendapatkan Rasulullah melakukan hal tersebut, mereka langsung mengetahui bahwa itu kekhususan terhadap Rasulullah. Sehingga kuburan yang lain, ketika mereka lewat, tidak ada yang ditancapkan pelepah kurma. Kemudian mengetahui sahibul qabr, diazab atau tidak, bukan pengetahuan yang diketahui oleh semua manusia. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu, kecuali dengan pengkhabaran dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dua ini diazab. Karena satunya melakukan namimah, satunya melakukan apa? Satunya melakukan apa, kencing yang kemudian tidak membersihkan najis kencingnya, atau dia tidak membersihkan kenajisan yang melekat pada badan ataupun pakaiannya, dibiarkan begitu saja, tidak berhati-hati dengan kenajisan sehingga menimpa badannya, pakaiannya. Ini Rasulullah tahu dengan pengkhabaran dari Allah, bukan semata-mata pengetahuan yang diketahui semua orang. Sehingga semuanya menancapkan apa? Pelepah kurma, tidak demikian. Dan adanya keyakinan menaburkan bunga, kalau ingin disandarkan kepada riwayat tadi, maka akan muncul pertanyaan, berarti yang di dalam kuburan lagi diazab tah? Mereka akan menjawab, tentunya tidak mau, masa karib kerabatnya di dalam kuburan diazab? Tidak mau. Tentunya jawaban seperti itu. Ya kalau tidak mau, dan tentunya Anda apa tidak diketahui, jangan melakukan apa yang dilarang. Jangan melakukan apa yang tidak ada pensyariatannya. Sehingga menaburkan bunga, selain mungkin dengan pandangan seperti ini, keyakinan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah manusia, adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak ada bimbingan syariatnya. Secara khusus wanita. Kan wanita itu beli ini, bawa ranjang, datang, menaburkan, menangis di situ, meminta di situ. Lantas menyewa orang yang apa? Apa namanya? Yang juru baca-bacaan itu di kuburan. Yang membacakan zikir, yang membacakan ini, membacakan surah Yasin dan seterusnya. Dibayarin. Inilah di antara sebab dilarangnya. Di antara sebab dilarangnya para wanita ziarah ke kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian riwayat di sini, sehingga yang diperkenankan laki-laki umat ini. Laki-laki umat ini yaitu datang sekedar ke kuburan, mengamalkan apa yang dibimbing oleh syariat, kemudian mengucapkan salam, mendoakannya, mengingat kematian, lantas keluar. Seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan tidak ada keterangan setiap Jumat, setiap hari raya, masuknya Ramadan, masuknya bulan-bulan yang dikatakan bulan-bulan yang haram, tidak ada keterangan. Tetapi tujuannya untuk mengingat kematian. Karena itu Rasulullah, beliau masuk ke kuburan Baqi malam hari. Malam hari beliau masuk lantas mendoakan Ahlul Baqi. Ya kalau yang terjadi ziarah kuburan itu tidak malam hari di sebagian manusia. Karena kalau malam hari, ada yang berkeyakinan dan keyakinan yang macam-macam, takut dia dengan kuburan. Takut muncul ada yang dari dalam kuburan. Rasulullah ke kuburan Baqi malam hari. Tidak ada keyakinan yang macam-macam. Semata-mata untuk mengingat kematian. Sehingga ini yang dilakukan. Kemudian ketika di kuburan tersebut, ada dari karib kerabat kita, kita doakan. Ini termasuk dari ziarah kubur. Ini termasuk dari ziarah kubur. Termasuk dari ziarah kubur. Tetapi secara umum mendoakan kaum muslimin yang ada di pekuburan, itulah yang didapati bimbingannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian nampak dalam riwayat yang akan kita lewati nanti, namun kita kedepankan supaya tidak muncul pertanyaan atau tidak membawa kepada tanda tanya. Kalau kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur, maka apakah ahlul kubur mendengarkannya? Naam, kita adalah orang yang dididik untuk selalu mengimani apa yang datang dari kitabullah, apa yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan mereka sebatas itu tentunya mendengarkan salam kita, tetapi kemudian kita bercakap-cakap, kemudian kita berkomunikasi dengan mereka, dengan yang lainnya, tentunya tidak demikian. Karena juga yang terjadi di tengah masyarakat, mereka berkomunikasi dengan orang yang ada di kuburan. Dengan seraya mungkin di antara perkataannya, ya fulan, maafkan saya mungkin telah banyak kesalahannya kepada Anda. Mudah-mudahan Anda di sana tenang. Tidak ada pembicaraan seperti ini kepada ahlul kubur. Yang ada adalah doa zikir yang tersampaikan, assalamualaikum ya al-hadiyar. Maka ketika didengarkan oleh mereka yang telah berada di alam barzah, alam kubur, mereka akan menjawabnya, wa'alaikumussalam. Demikian. Tetapi adanya dialog komunikasi seperti yang terjadi, musibah, bahkan orang yang menyandang katanya ahli agama dan seterusnya, musibah dia mengajak bicara orang yang ada di apa, di kuburnya atau penghuni kubur dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ini dikatakan oleh yang awam tercela, terlebih lagi kepada orang yang mengaku ahli dan paham agama. Wallahul musta'an. Sehingga ini yang mungkin perlu untuk kita ketahui sementara waktu. Mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada yang salah dalam keterangan, tergelincir, terluputkan, ada yang salah dalam ungkapan kata-kata. Itu semuanya datangnya dari kami, kelemahan kami. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.